Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlussunnah wal jamaah wasat baina firaqi hadhil ummah fi abwabil i'tiqad. Ahlussunnah wal jamaah merupakan kelompok pertengahan di antara sekte-sekte, golongan-golongan di dalam umat Islam di dalam berbagai bab akidah. Di dalam bab al-asma' wa sifat, al-sunnah wal jamaah wasat, pertengahan antara kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya dengan kelompok yang mengingkari, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang tersebut di dalam dalil, namun tidak sampai menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Demikian juga al-sunnah wal jamaah pertengahan dalam bab yang lain, di dalam bab af'alullah, yakni pembahasan tentang takdir. Al-sunnah wal jamaah pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah. Jabriyah yang berlebihan di dalam menetapkan takdir sampai menganggap bahwa makhluk tidak memiliki iradah, kehendak, dan tidak memiliki qudrah, kemampuan. Makhluk itu benar-benar dipaksa oleh Allah di dalam takdirnya. Adapun Qadariyah, yakni berlebihan di dalam menetapkan bahwa hamba makhluk memiliki iradah dan memiliki qudrah, kehendak dan kemampuan, sampai mengatakan perbuatan-perbuatan hamba itu di luar takdir Allah, tidak ditakdirkan dan tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-sunnah wal jama'ah meyakini bahwa perbuatan hamba itu di dalam takdir Allah, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Perbuatan hamba itu juga diciptakan oleh Allah Ta'ala, hanya saja itu juga merupakan perbuatan hamba itu sendiri, sebab hamba tersebut melakukan perbuatan-perbuatannya atas dasar iradah, kehendaknya. Demikian juga kudrahnya, kemampuan yang dia miliki. Demikian pula di dalam bab wa'idullah, di dalam bab ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada para pelaku maksiat. Maka al-sunnah wal jamaah pertengahan antara dua kelompok yang melampaui batas, yang ekstrim, yaitu kelompok murji'ah dan kelompok wa'idiyah. Kelompok murji'ah yang terlalu menggampangkan ancaman-ancaman Allah Ta'ala yang diberikan terhadap para pelaku maksiat. Murji'ah sampai mengatakan la yadurru ma'al imani dhanbun. Dosa apapun tidak akan bermudarat, tidak akan berbahaya bersamaan dengan adanya iman. Iman pelaku maksiat dengan iman orang yang taat itu sama saja. Iman mereka sama. Ini Murji'ah menggampangkan dan menyepelekan ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Kelompok yang lain adalah Wa'idiyah, yang berlebihan di dalam menerapkan ancaman-ancaman Allah Ta'ala tanpa diimbangi dengan rasa harap kepada Allah Ta'ala serta janji Allah Ta'ala yang berupa ampunan dan rahmat, sehingga mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu telah keluar dari iman. Pelaku dosa besar telah keluar dari iman. Berbeda dengan Murji'ah tadi, dosa apapun enggak berbahaya. Tidak berbahaya, tidak masalah. Selama sudah beriman, iman orang yang taat dengan orang yang bermaksiat itu sama saja imannya. Adapun wa'idiyah, ya, berlebihan di dalam menerapkan wa'idullah, dalil-dalil tentang ancaman Allah Ta'ala, sampai-sampai mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Nah, kemudian di dalam bab asma'ul imani wad din, di dalam bab tentang nama-nama yang berkaitan dengan iman dan agama. Label, istilah seperti Islam, ya, kufur, iman, ya, demikian juga fasik dan semisalnya. Serta label dan vonis untuk para pelakunya. Dia mukmin atau dia muslim atau dia kafir atau dia fasik. Nah, pelabelan-pelabelan, penamaan-penamaan semacam ini, Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim, yang saling berseberangan. Antara Haruriyah Mu'tazilah, Haruriyah dan Mu'tazilah, dengan Murji'ah dan Jahmiyah. Haruriyah dan Mu'tazilah, ya, Haruriyah dan Mu'tazilah, ya, mereka menggampangkan di dalam urusan ikhraj al-iman. Ikhraj minal iman. Mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Haruriyah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari iman, ya, tidak lagi dikatakan mukmin, namun dikatakan kafir. Nah, ini asma. Ini asmaul iman wad-din. Pelabelan, vonis, penamaan. Pelaku dosa besar dinamakan, difonis, dilabeli dengan kafir. Bukan mukmin, melainkan kafir. Adapun Mu'tazilah mirip dengan itu. Mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak bisa dinamakan mukmin. Pelaku dosa besar tidak bisa dinamakan mukmin. Hanya saja Mu'tazilah berbeda dengan Haruriyah, ya, dalam hal, ya, nama apa yang pas untuk pelaku dosa besar. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak dinamakan mukmin, tetapi juga tidak dinamakan kafir. Namun dikatakan fi manzilah bainal manzilatain. Ya, keadaan pelaku dosa besar berada di dalam keadaan antara keadaan mukmin dengan keadaan kafir, antara iman dan kufur. Manzilah bainal manzilatain. Hanya saja Mu'tazilah dan Haruriyah sepakat pelaku dosa besar itu, ya, keluar dari iman. Dan di sisi yang lain yang berseberangan adalah Murji'ah dan Jahmiyah. Murji'ah dan Jahmiyah. Seperti tadi, pelaku dosa besar menurut Murji'ah dan Jahmiyah, pelaku dosa besar, ya, itu tetap beriman. Selama sudah beriman, selama menyatakan memeluk agama Islam, menyatakan iman, kemudian setelah itu terjatuh dalam dosa-dosa, maka tidak masalah. La yadhurru ma'al imani dzambun. Dosa apapun tidak bermudarat, ya, selama sudah beriman. Iman pelaku dosa besar dan iman seorang yang saleh yang taat itu sama saja. Iman mereka sama. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka pertengahan. Ya, pertengahan antara dua sisi ini, Haruriyah Mu'tazilah dengan sisi yang lain Murji'ah Jahmiyah. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa murtakibul kabirah atau pelaku dosa besar, ya, hukumnya adalah, ya, fasik. Hukumnya adalah fasik, mukmin naqisul iman. Mukmin naqis al iman. Mukmin, ya, beriman, namun imannya kurang. Imannya kurang atau lemah. Ya, jadi tidak sampai mengeluarkan pelaku dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah tidak sampai mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Ya. Tapi juga tidak mengatakan apa seperti Murji'ah, pelaku dosa besar aman-aman saja. Imannya tidak masalah. Ya. Ini Murji'ah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Haruriyah dan Mu'tazilah yang langsung mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah masih meyakini bahwa pelaku dosa besar itu beriman. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak seperti Murji'ah Jahmiyah yang mengatakan dosa tidak memudaratkan iman. Tidak masalah, kata mereka. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwa pelaku dosa besar itu mengkhawatirkan. Walaupun masih beriman, namun imannya kurang. Imannya telah berkurang atau telah melemah. Imannya telah terkikis. Mukmin naqisul iman. Beriman, tidak kafir. Tetapi naqisul iman, imannya sudah kurang. Ya. Tidak seperti kata Murjiah, imannya sama dengan para pelaku ketaatan, orang-orang yang taat. Sehingga dengan ini Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara dua kelompok tersebut. Dan telah kita pelajari ya, beberapa nama kelompok yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antaranya adalah Al-Haruriyah. Al-Haruriyah yang dimaksud dengan mereka adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij ya, disebut dengan Al-Haruriyah karena pada awal-awal mereka memberontak dan keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selaku khalifah. Ya, pada awalnya mereka berkumpul di suatu tempat yang bernama Harura, yang bernama Harura'u. Ya, lalu mereka dinisbatkan ke tempat tersebut, mereka disebut Haruriyah dan juga Khawarij. Nah, dan juga sudah kita pelajari ya, perbedaan keyakinan Haruriyah dan Mu'tazilah. Haruriyah dan Mu'tazilah sepakat seperti tadi, pelaku dosa besar keluar dari iman. Ya, dan sepakat di akhirat nanti mukhallad finnar, kekal di dalam neraka. Namun Haruriyah dan Mu'tazilah berselisih, berbeda pendapat. Ya, apakah pelaku dosa besar ya, dinamakan kafir ataukah tidak? Haruriyah Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar ya, walaupun keluar dari iman tapi tidak dinamakan kafir. Ya, tetapi istilahnya adalah fi manzilah bainal manzilatain. Antara iman dan kafir. Antara iman dan kufur. Terus bagaimana sikapnya? Bagaimana kita sikapi? Ya, kata Haruriyah atau Khawarij, pelaku dosa besar, ya, sikap terhadapnya adalah seperti sikap terhadap orang yang kafir. Ya, sehingga mereka menghalalkan darahnya. Jadi wajar. Bukan maksudnya ini boleh dan benar, tapi wajar dan terfahami keterkaitan. Ya. Mengapa mereka ya, menghalalkan darah? Ya, kaum muslimin, sebab mereka mudah mengkafirkan orang-orang muslim yang terjatuh dalam dosa besar. Mereka katakan kafir. Kalau kafir, maka hukumnya sama dan orang-orang kafir yang lain. Halal harta dan darahnya. Sehingga mereka melakukan pembunuhan dan teror. Adapun Mu'tazilah mengatakan sikap terhadap pelaku dosa besar, ya, walaupun tidak dinamakan mukmin, tetapi sikap terhadap pelaku dosa besar, ya, itu seperti sikap kita terhadap kaum muslimin yang lain. Ya, jadi di dunia disikapi sebagaimana kaum muslimin. Ya, namun di akhirat akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Adapun Murji'ah dan Jahmiyah. Ya, Jahmiyah ini termasuk Murji'ah. Setelah kita pelajari bahwa Murji'ah itu bertingkat-tingkat. Murji'ah yang paling ekstrim dan paling parah adalah ya, yang mengatakan bahwa iman itu hanyalah ma'rifat. Yang penting kita sudah tahu. Yang penting tahu. Mengetahui yang benar. Maka dengan itu berarti sudah beriman. Walaupun tidak menjadikannya sebagai keyakinan. Tidak menjadikan pengetahuan tersebut sebagai i'tiqadul qalb, keyakinan hati. Sekedar tahu saja sudah cukup. Ya. Ini yang paling ekstrim. Ghulatu sufiyah. Sufi yang paling ekstrim. Demikian juga Jahmiyah. Kemudian kelompok Murji'ah yang lebih mending, tapi masih tergolong ekstrim. Ya. Yang meyakini bahwa iman itu tasdiq al-qalb. Iman adalah pembenaran dengan hati saja. Keyakinan hati saja. Mengetahui dan meyakini, membenarkan, mengikrarkan di dalam hati. Sudah cukup. Adapun masalah ucapan-ucapan, masalah amal-amal perbuatan, maka itu bukan bagian dari iman. Kemudian kelompok Murji'ah yang lain adalah Al-Qurramiyah. Al-Qurramiyah mengatakan bahwa ya, iman itu cukup dengan nutqun bil lisan. Iman itu hanyalah mengucapkan dengan lisan saja. Ya. Sehingga tasdiqul qalb, pembenaran hati, itu bukan bagian dari definisi iman. Ini kan bahaya sekali. Apalagi amal perbuatan ini juga bukan bagian dari iman. Menurut Al-Qurramiyah, yang penting ucapan lisan saja. Dengan ini mereka memasukkan orang-orang munafik ke dalam golongan kaum mukminin. Orang-orang munafik yang mengucapkan secara lisan saja, bersyahadat saja, tapi tidak menerapkan ya, konsekuensi-konsekuensi iman. Adapun yang paling mending, paling ringan adalah Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha mendefinisikan iman dengan tasdiqul qalb dan qaulul lisan. Iman itu adalah membenarkan, meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Ucapan lisan itu termasuk iman, definisi iman. Sehingga mereka keluarkan adalah amal perbuatan yang lahiriah. Ya, amal perbuatan yang lahiriah ini bukan bagian dari iman, tidak masuk ke dalam definisi iman. Ini menurut Murji'atul Fuqaha. Mereka sama disebut Murji'ah juga, walaupun paling mending. Ya, tetapi mereka disebut Murji'ah juga ya karena ya arja'u al-amal an musammal iman. Karena mereka mengeluarkan amal perbuatan lahiriah ya, dari definisi iman. Dengan ini mereka terjatuh dalam irja, mengeluarkan amal perbuatan dari definisi iman. Murji'atul Fuqaha ya, dinamakan Murji'atul Fuqaha seperti yang sudah lewat ya, karena para pengusungnya adalah para ahli fiqih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibn Hasan rahimahumullah. Ghafar lahum. Naam. Naam. InsyaAllah akan kita pelajari pasal yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, sebenarnya itu berkaitan dengan pembahasan ini. Pembahasan tentang ya, asma'ul iman wa din. Ya, label-label, nama-nama, fonis-fonis, apakah dinamakan mukmin ataukah kafir, ya, atau bagaimana? Ya. Nah, ini berkaitan dengan definisi iman. Perselisihan kelompok-kelompok umat Islam tentang definisi iman. Ya. Itu akan disebutkan, diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Beliau akan mengatakan di beberapa pasal yang akan datang bahwa iman itu qaul wa amal. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah, ya, definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah mencakup ya, beberapa hal ini. Beberapa hal ini. Yang pertama, iman adalah qaul. Ya, iman adalah qaul. Yani qaul qalb, ucapan qalbu yaitu keyakinan, demikian juga qaulul lisan, ucapan lisan. Ya, sehingga harus meyakini dengan hati, dengan qalbu, demikian juga harus mengucapkan, mengikrarkan secara lisan. Ya, secara lisan. Orang yang tidak mau mengucapkan sama sekali tentang iman berarti bukan mukmin, karena qaulul lisan termasuk definisi iman. Demikian juga setelah qaulul qalb dan qaulul lisan, ucapan atau keyakinan hati dan ucapan lisan, yang ketiga adalah amal. Ya. Dan amal ini mencakup amal qalbu, amalan hati, demikian juga amalan anggota tubuh yang nampak lahiriah. Ya. Ini empat berarti. Qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb, dan amal al-jawarih. Amal al-qalb, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh yang nampak. Kemudian termasuk dalam definisi iman, kata ahli sunnah wal jamaah, iman itu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yeah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini dengan ini lengkap sudah definisi iman yang benar. Inilah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu qaulul qalb, ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati atau amalan qalbu dan amalan anggota tubuh yang nampak. Yazidu bita'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, dari masing-masing poin dalam definisi iman ini, ya, maka muncullah banyak perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain, termasuk Murji'ah, demikian juga ya Khawarij, Mu'tazilah, ya, karena berbeda di dalam mendefinisikan iman, ya, maka konsekuensinya panjang, terjadi perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan mereka. Nah, kemudian ya, sebagai faedah atau catatan, demikian juga ya, termasuk asmaul iman wad-din, nama-nama keimanan dan agama, label-label vonis terhadap seseorang, ya, ya, di samping label atau nama iman, mukmin, Islam, muslim, kufur, kafir. Ya, ini kan pelabelan-pelabelan asma'ul iman wad-din. Demikian juga termasuk darinya, termasuk asma'ul iman wad-din adalah vonis bid'ah dan mubtadi'. Vonis bid'ah dan mubtadi'. Vonis ya, al-fisq dan fasiq. Yani ketika memvonis seseorang sebagai mubtadi', ini juga semestinya kita pertengahan. Tidak bermudah-mudahan di dalam mentabdi', meyakini dan menuduh, memvonis orang lain itu mubtadi'. Tapi juga jangan terlalu menggampangkan sampai orang yang benar-benar mubtadi', ahli bid'ah, dianggap masih Ahlussunnah. Ini satu bab dengan al-asma, dengan asma'ul iman wad-din. Pelabelan-pelabelan semacam itu harus pertengahan. Ya, jangan melampaui batas, berlebihan, ghulu, sampai mudah mentabdi', namun juga di sisi yang lain jangan terlalu menggampangkan sampai memasukkan ke dalam Ahlussunnah orang-orang yang bukan bagian dari Ahlussunnah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain, masih berkaitan dengan wasatiyatu Ahlussunnah wal Jamaah fi firaqil ummah. Masih berkaitan dengan sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok umat Islam. Ya. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج أهل السنة والجماعة di dalam bab keyakinan tentang para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة antara رافضة dan خوارج أهل السنة والجماعة antara kelompok رافضة dan kelompok خوارج رافضة ya, ekstrim ke satu sisi dan khawarij ekstrim ke sisi yang lain. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ya berada di pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang terbaik. Disebutkan oleh beliau rahimahullah istilah ashab. Ashab merupakan bentuk jama'. Ya, bentuk jama' dari sahab atau dari sahib. Ya, ashab merupakan bentuk jama' dari sahbun atau sahibun. Ya. Apa makna sahib? Sahib pada asalnya bermakna mulazim, al-mulazim. sahibu syai', yakni al-mulazim li syai'. Dikatakan dia adalah sahibnya ini. Dia adalah sahibnya ini. Dikatakan seperti itu ketika dia selalu menetapinya. Selalu bersamanya. Ya, selalu menetapinya, selalu bersamanya. Al-mulazim. Selalu menyertainya. Nah, kemudian ada pun secara istilah, ada istilah as-sahabi. Siapa itu as-sahabi? Ya, as-sahabi yaitu alladzi ijtama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bin mu'minan bih wa mata 'ala dzalik. Ya, di antara pengertian as-sahabi yang singkat diterangkan oleh sebagian ulama. As-sahabi yaitu orang yang bertemu ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah beriman. Dalam keadaan telah beriman kepada beliau. Ya. Wa mata 'ala dzalik, dan meninggal di atas hal itu, dan meninggal di atas iman. Jadi tidak murtad, tidak meninggal di atas kemurtadan. Ya, jadi orang yang meninggal dalam keadaan murtad na'udzubillah, walaupun pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan iman, maka dia bukan seorang sahabi karena meninggal dalam keadaan murtad wal'iyadzubillah. Jadi seorang sahabi adalah yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah beriman ketika bertemu, kemudian meninggal di atas iman. Nah, dan sebagian ulama menambahkan walau tahallalat hurriddah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Jadi walaupun selama hidupnya pernah murtad, tapi kembali kepada Islam dan meninggalnya di atas Islam, maka dia tetap dikatakan sahabi. Ya, jadi intinya meninggalnya di atas apa? Ya. Kalau meninggalnya di atas Islam dan iman, berarti dia adalah sahabi. Walaupun ya qadarullah pernah murtad, tapi kemudian kembali lagi kepada agama Islam. Dan ada contoh-contoh ya para sahabat yang demikian. Ya, pernah ya keluar dari Islam, kemudian kembali lagi kepada agama Islam dan meninggal di atas Islam. Alhamdulillah. Inilah pengertian as-sahabi. Nah, pengertian as-sahabi secara istilah ini ya sedikit berbeda dengan makna as-suhbah, dengan makna suhbah atau sahib secara bahasa tadi. Secara bahasa sahib itu kan yang selalu menyertai ya, menetapi sesuatu. Ya. Namun ya seseorang dinamakan sahabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan walaupun tidak lama bersama beliau, walaupun hanya berjumpa sesaat dengan beliau, ya tidak selalu menyertai beliau, ya dimanapun dan kapanpun, mungkin hanya bertemu sekali seumur hidup, singkat, ya kemudian kembali. Seperti banyak para sahabat yang jumlahnya mungkin sampai ratusan ribu. Kenapa? Karena pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Ya. Di Mekah ketika melakukan ibadah haji, kaum muslimin dari berbagai penjuru ya datang ya untuk melakukan ibadah haji, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga datang dalam peristiwa haji wada. Nah, berapa banyak yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ratusan ribu. Nah, mereka semua adalah sahabat. Mereka semua adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selama mereka meninggal di atas iman. Walaupun cuma sebentar, satu pulang ke daerahnya masing-masing. Sehingga sedikit berbeda dengan makna as-suhbah atau sahib di dalam bahasa. Ya, sebab ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tidak harus lama. Tidak harus selalu bersama dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di manapun dan kapanpun. Ya, walaupun cuma sebentar bertemu beliau, maka sudah bisa mendapatkan keutamaan suhbah. Mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna ashab. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Al-Sunnah wal Jamaah ya merupakan kelompok yang pertengahan antara Rafidhah dan Khawarij. antara Rafidah dan Khawarij. Kenapa demikian? Karena kelompok Rafidah allahu ba'dha sahabah. Karena kelompok Rafidah itu menuhankan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ekstrim di dalam memuliakan. Itu pun memuliakan sebagian sahabat saja ya, tidak semuanya. Ya, bahkan kebanyakan sahabat itu ya dikafirkan oleh Rasulullah. Tapi maksudnya adalah dari segi menuhankannya ini. Berlebihan melampaui batas di dalam menjunjung, mengangkat dan memuliakan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekstrim. Kemudian di sisi yang lain, Khawarij berseberangan. Khawarij itu mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Khawarij mengkafirkan para sahabat. Nah, ini berarti apa? Ya, menggampangkan, meremehkan dan tidak memuliakan para sahabat. Ya, Rafidhah berlebihan di dalam memuliakan sebagian sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, mereka muliakan, mereka junjung sampai mereka tuhankan. Adapun Khawarij sebaliknya, merendahkan para sahabat dan mengkafirkan mereka. Nah, ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pertengahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, memuliakan para sahabat. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat. Dengan ini, ya, menyelisih orang-orang Khawarij yang merendahkan para sahabat. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ekstrim kebablasan, ghulu, melampaui batas di dalam memuliakan sampai menuhankan seperti orang-orang Rafidhah. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sampai seperti itu. Tidak melampaui batas dalam memuliakan para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum. Nah, kemudian beliau menyebutkan nama Rafidhah dan Khawarij. Ya, siapa itu Rafidhah? Nah, siapa itu Rafidhah? Nah, Rafidhah, ya, adalah satu kelompok. Ya, satu kelompok yang dinamakan dengan Rafidhah karena menolak keimaman dan kepemimpinan seseorang yang bernama Zaid bin Ali ibn al-Husain. Zaid bin Ali ibn al-Husain. Nah, ini keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namanya adalah Zaid bin Ali ibn al-Husain. Ya. Yeah. Ya, ketika terjadi perselisihan, ya, di zaman Hisham bin Abdul Malik, di zaman seorang khalifah bernama Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini seorang khalifah, ya, dari daulah atau dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Ya. Nah. Nah. Beberapa orang ini, kelompok ini, berseteru dengan orang Syiah yang diistilahkan dengan Syiahnya Ali. Ya, orang dengan Syiahnya Ali. Syiah Ali. Ya, mereka berseteru dengan Syiahnya Ali. Ya. Nah, kemudian ketika itu yang dijadikan imam pemimpin mereka adalah Zaid bin Ali bin al-Husain. Ya. Kemudian sekelompok orang yang kemudian dinamakan Rafidhah, ya, meminta Zaid bin Ali bin al-Husain yang dijadikan pemimpin. Ya. Mereka meminta kepada Zaid bin Ali untuk menyatakan berlepas diri dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan memintanya untuk melaknat, mengutuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Namun Zaid bin Ali ibn al-Husain menolak untuk melaknat, mengutuk dan berlepas diri dari kedua orang tersebut, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, pada akhirnya sekelompok orang tersebut menolak kepemimpinan Zaid bin Ali karena tidak mau berlepas diri dan tidak mau mengutuk, melaknat Abu Bakar dan Umar. Tidak mau mencela Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak menerima kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain, sehingga mereka disebut dengan Rafidah karena melakukan penolakan, menolak kepemimpinannya. Menolak, bahasa Arabnya adalah Rafadah, Rafadah yarfudu, sehingga mereka adalah Rafidah. Fa'antum Rafidah, kalian adalah Rafidah, sehingga mereka terus mendapatkan julukan tersebut Rafidah. Sehingga mereka dinamakan Rafidah karena menolak kepemimpinan Zaid bin Ali ibn al-Husain. Ketika mereka memintanya untuk mencela, mengutuk, berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, namun menolak. Sehingga mereka juga menolak kepemimpinan Zaid bin Ali ibn al-Husain. Lalu mereka disebut dengan Rafidah. Dan sehingga orang-orang Rafidah dari kronologis ini terfahami bahwa syiar mereka dari awal, dari asal muasalnya, syiar mereka adalah la'an wasabu syaitain. Syiar mereka adalah laknat terhadap dua syekh, yakni terhadap dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itulah syiar mereka dari asal, dari awal, yaitu nah. Kemudian syiahnya Ali, kelompok yang membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu semasa hidupnya dan masih ada ketika itu, yakni mereka masih ada, walaupun Ali bin Abi Thalib sudah tiada, tapi syiahnya Ali masih ada, dan membela keturunan Ali bin Abi Thalib, Nah, syiahnya Ali yang masih bersama Zaid bin Ali ibn al-Husain, tidak seperti Rafidah yang menolak kepemimpinannya. Syiahnya Ali yang masih bersama Zaid bin Ali ibn al-Husain, akhirnya mereka terus membela, membela Zaid bin Ali ibn al-Husain, dan mereka dinamakan dengan Zaidiyah. Sehingga Syiah terbagi menjadi berbagai sekte. Syiah terbagi menjadi berbagai kelompok. Yang ekstrimnya adalah tadi yang menolak kepemimpinan Zaid bin Ali ibn al-Husain, dan mereka prinsip agamanya adalah mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian di sana ada kelompok Syiah yang lain yang disilakan dengan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Kenapa dinamakan Zaidiyah? Dinisbatkan kepada Zaid karena pada awalnya, karena dahulu mereka terus membela Zaid bin Ali ibn al-Husain dalam keadaan orang-orang Rafidah menolak kepemimpinannya. Sehingga ada Zaidiyah, ada Rafidah. Ada Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidah. Jadi nampak yang lebih mending adalah Syiah Zaidiyah. Nah, kita ulangi lagi terkait dengan kronologi keluarnya, kemunculan mereka Rafidah. Demikian juga kelompok-kelompok Syiah yang lain. Jadi pada mulanya kenapa ada kelompok yang disebut dengan Syiah? Ada kelompok yang disebut dengan Syiah karena mereka selalu mengiringi menyertai dan membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih hidup. Ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain, dan Ali bin Abi Thalib memang pihak yang benar. Qadarullah terjadi perseteruan. Nah, di sana ada kelompok yang selalu setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kelompok tersebut diistilahkan dengan Syiah. Dari kata syaya'a yusyai'u. Syaya'a yusyai'u artinya menyertai, selalu mengiringi dan membela. Nah. Dan perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa pada asalnya, ya, orang-orang yang membela dan menyertai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Syiah Ali ini, mereka tidak membenci sahabat Utsman. Mereka tidak membenci sahabat Umar bin Khattab. Mereka tidak membenci sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak membenci para sahabat yang lain. Mereka tidak membenci Abu Bakar. Ya, tidak mencela apalagi sampai mengkafirkan. Mereka juga tidak mencela mengkafirkan sahabat Umar. Mereka juga tidak mencela mengkafirkan sahabat Utsman. Ini pada asalnya Syiah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti itu. Ya. Nah, kemudian lambat laun, nah ini, mulai muncul ada yang ekstrim di tengah-tengah Syiah Ali, di tengah-tengah orang Syiah ini. Ekstrim sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, siapa orang di tengah-tengah Syiah Ali yang pertama kali ekstrim di dalam memuliakan Ali dan sampai menuhankan beliau? Yang pertama kali melakukan itu adalah seorang yang bernama Abdullah ibnu Saba al-Yahudi. Dia pada asalnya dan memang hakikatnya adalah seorang Yahudi. Kemudian menampakkan diri masuk ke dalam Islam. Ternyata satu berbuat makar dan kerusakan, merusak akidah kaum muslimin. Terutama akidah orang-orang Syiah, yang ada di sekitar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi seperti orang Yahudi yang merusak agama Nasara. Orang Yahudi yang menyusup ke dalam agama Nasara dan merusak akidah mereka. Demikian juga ini na'udzubillah. Ternyata ada seorang Yahudi juga yang seperti itu merusak di tengah-tengah umat Islam. Dia bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Menampakkan diri masuk ke dalam Islam. Namun dia berbuat makar dan memasukkan keyakinan yang ekstrim ini. Yaitu keyakinan bahwa Ali itu adalah ilah. Ali itu adalah sembahan. Ali itu adalah Tuhan. Dan seterusnya. Maka mendengar adanya orang yang semacam ini, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain dari kalangan Syiah, dari kalangan Syiah Ali, kan diikuti juga akhirnya. Karena mau bagaimanapun, walaupun sesat, walaupun nampak batil, pasti ada saja yang mengikuti. Itu dimanapun itu. Yang namanya kebatilan, walaupun nampak batil, tapi ada saja yang mau mengikuti. Demikian juga ini Abdullah bin Saba al-Yahudi. Diikuti oleh banyak orang dari kalangan Syiah Ali. Sehingga mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mendengar hal tersebut, Ali bin Abi Thalib tidak tinggal diam. Beliau menghukum para pengikutnya Abdullah bin Saba yang mengikuti pemikiran Abdullah bin Saba dengan hukuman yang sangat keras. Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk dibuat parit. Jadi parit apa? Galian tanah yang besar, tanahnya digali, lubang yang besar. Setelah itu para pengikut Abdullah bin Saba ini dimasukkan ke dalam parit itu, kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana di dalam bait syair yang masyhur yang terkenal dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau mengatakan, "Lamma ra'aitul amra amran munkaran, ajjajtu nari wa da'utu qambaran." Lamma ra'aitul amra amran munkaran, ajjajtu nari wa da'utu qambaran. Tatkala aku melihat perkaranya adalah perkara mungkar, ini tadi menuhankan diri beliau sendiri. Tatkala aku melihat perkaranya adalah perkara mungkar, ajjajtu nari, maka aku kobarkan apiku, dan aku panggil pembaro. Pembaro ini al-gujunya yang mengeksekusi. Al-guju yang mengeksekusi hukuman tersebut. Maka aku kobarkan apiku, ajjajatunari wa da'autu qambara, dan aku panggil qambara. Nah, walaupun setelah itu Ali bin Abi Thalib menyesal karena menghukum mereka dengan cara membakar mereka, ya, sebab itu menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang menghukum, mengazab dengan api selain ya Rabbun Nar, pemilik api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh ada hukuman yang berupa membakar seseorang, itu tidak boleh. Membakar dengan api tidak boleh jadikan sebagai hukuman. Dan ini pun sempat dikisahkan dari bumerang bagi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, akhirnya mereka semakin ekstrim. Lihat, hadisnya kan tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabbun Nar. Berarti Ali itu memang Rabb, Ali itu memang Tuhan. Karena Ali menghukum dengan membakar menggunakan api, berarti Ali itu adalah Tuhan. Wah, ini menjadi bumerang lagi. Sampai dikisahkan seperti itu. Intinya adalah Ali bin Abi Thalib sangat-sangat tidak meridhai. Bagaimana mungkin, sebab itu adalah kekufuran. Ya, tidak mungkin meridhai kekufuran. Inilah ya Syiah yang mulai ekstrim. Syiah yang mulai ekstrim yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ketika itu nama mereka bukan Rafidah, belum diberi nama Rafidah. Karena mulai diberi nama Rafidah kapan? Ya tadi setelah ada perselisihan antara mereka dengan ya cucunya Ali bin Abi Thalib, cucunya keturunannya Ali bin Abi Thalib yang bernama Zaid bin Ali bin Husain. Nah ini, itu kan berarti masih beberapa generasi berikutnya. Ya, tapi saat itu sudah ada yang ekstrim, tapi namanya belum Rafidah. Nama Rafidah belum muncul. Ya. Nah, sehingga ketika itu, ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup, Syiah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Syiah Ali, ya, yang masih benar-benar bersama beliau, ya, yang tidak ekstrim. Dan yang kedua adalah Syiatul Ghulah, Syiah yang ekstrim. Yaitu Syiahnya pengikut Abdullah bin Saba, yang juga disilakan dengan Syiah Saba'iyah. Ya, yang pertama adalah Syiah Ali bin Abi Thalib yang benar-benar masih bersama beliau, dan yang kedua adalah Syiah Saba'iyah. Itu istilahnya, itu namanya. Nah, adapun nama Rafidah, maka ini muncul belakangan, ya, ketika terjadi perseteruan antara mereka dengan Zaid bin Ali ibn al-Husain. Nah, Al-Rafidah, ya. Al-Rafidah, ya. Ketika berseteru dengan seorang yang bernama Zaid bin Ali bin Husain, ya, mereka menolak kepemimpinan keimaman beliau Zaid bin Ali bin Husain, sehingga mereka dinamakan Rafidah. Ya, kemudian setelah itu mereka terpecah lagi. Ya, setelah mereka ya dilabeli dengan Rafidah, berarti ada Rafidah, demikian juga ada Zaidiyah. Zaidiyah berarti pengikutnya Zaid bin Ali bin Husain. Syiah yang menjadi pengikut Zaid bin Ali bin Husain dinamakan Zaidiyah. Kemudian di sini ada Rafidah. Kemudian beberapa waktu setelahnya Rafidah terpecah lagi. Ya, Rafidah terpecah lagi. Ya. Setidaknya terpecah menjadi Ismailiyah dan Musawiyah. Rafidah terpecah lagi menjadi Ismailiyah. Dinamakan Ismailiyah karena dinisbatkan kepada seorang yang bernama Ismail bin Ja'far. Dinisbatkan kepada Ismail bin Ja'far. Ini juga sama keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ismail bin Ja'far. Nah, kemudian dari Ismail bin Ja'far ini, ya, atau dari Ismailiyah, bukan dari Ismail bin Ja'far ya, dari Ismailiyah, dari kelompok Rafidah Ismailiyah ini, ya, muncul, ya, Syiah yang diistilahkan dengan batiniyah. Syiah yang diistilahkan dengan batiniyah dan mendirikan daulah Fatimiyah di Mesir. Mendirikan daulah Fatimiyah di Mesir. Jadi Rafidah terbagi lagi, yang pertama menjadi Ismailiyah. Dan Ismailiyah ini melahirkan batiniyah Fatimiyah. Ini Syiah di Mesir. Kemudian yang kedua, pecahan yang kedua adalah Musawiyah. Musawiyah ini nisbat kepada Musa bin Ja'far. Musawiyah ini nisbat kepada Musa bin Ja'far. Kalau tadi Ismailiyah nisbat kepada Ismail bin Ja'far. Adapun Musawiyah nisbat kepada Musa bin Ja'far. Ya, jadi kakak beradik Ismail dengan Musa. Ya, kita tidak mengatakan Ismail itu mencetuskan kelompok Rafidah Ismailiyah. Musa mencetuskan kelompok Rafidah Musawiyah. Kita tidak mengatakan seperti itu. Ini sekedar nisbat. Penisbatan kelompok tersebut karena mereka mengaku membela Ismail bin Ja'far. Karena mereka mengaku membela Musa bin Ja'far. Sehingga dinamakan Ismailiyah. Dan yang kedua dinamakan Musawiyah. Ya. Mengaku seperti itu. Kemudian dari kelompok Musawiyah ini, Rafidah Musawiyah, muncul Syiah yang diistilahkan dengan, yang dinamakan dengan Al-Imamiyah Alifna Asyariyah. Ya. Al-Imamiyah Alifna Asyariyah. Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Mungkin aku belum pernah dengar ya. Imamiyah Alifna Asyariyah. Dinamakan dengan ini dari kata Ithna Asyariyah. Artinya dari kata Ithna Asyariyah artinya 12. Karena mereka meyakini ada 12 imam. Ya. Yang mereka lebih afdal daripada para nabi dan para rasul. Dan seterusnya keyakinannya sangat ekstrim. Keyakinan kufur. Nah, Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Nah, mereka lah Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah yang sekarang ya, dikenal dengan nama Rafidah. Jadi di zaman sekarang ketika disebutkan kata Rafidah, maka biasanya yang dimaksud adalah Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Nah, walaupun sebenarnya kata Rafidah mencakup banyak sekte. Setidaknya Rafidah terbagi menjadi berapa? Dua, Ismailiyah dan Musawiyah. Ismailiyah melahirkan Batiniyah Fatimiyah. Yang pernah mendirikan daulah Fatimiyah di Mesir zaman dahulu. Adapun Musawiyah, maka melahirkan Alifna Asyariyah. Al-Imamiyah Alifna Asyariyah. Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah ini yang dikenal dengan Rafidah dewasa ini. Intinya Rafidah sangat banyak. Ya. Dan Rafidah seperti tadi, ya, mereka berlepas diri, mencaci, memaki dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Demikian juga kebanyakan para sahabat mereka kafirkan, dikafirkan oleh Syiah Rafidah. Hanya saja mereka mengaku memuliakan Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Nah, ekstrim dari segi ini. Di dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Nah, karena saking ekstrimnya mereka, Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat apakah mereka termasuk kelompok Islam Muslim, ya, ataukah bukan. Dan insyaAllah akan kita belajari lebih lanjut tanggal ini di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك